Pemirsa, terima kasih Anda sedang menyaksikan Tafsir Al-Misbah spesial Idul Fitri. Di segmen sebelumnya Pak Quraish sudah menjelaskan bahwa dengan Idul Fitri kita menanamkan optimisme, berharap dengan Idul Fitri ini Allah menerima semua amal ibadah kita. Dengan Idul Fitri ini berharap bahwa kita bisa memaafkan dan juga dimaafkan oleh orang lain, dan juga mengharapkan bahwa kita bisa kembali fitrah. Kita akan lanjutkan kembali penjelasan dari Pak Quraish. Silakan Pak. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita katakan, menurut Al-Quran, kita setelah selesainya, setelah sempurnanya puasa, baik 29 maupun 30, dua-duanya sempurna itu, kita disuruh mengagungkan Allah, kita bertakbir. Tanda selesainya puasa itu, begitu matahari Ramadan terbenam, kita bertakbir. Itu ucapan lidah, hati. Seperti apa yang saya terangkan tadi, Dia maha besar. Ada kesulitan, jangan khawatir, Dia maha besar. Ya, optimis. Nah, yang kedua yang disebut oleh Al-Quran, litukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun, bersyukur. Syukur itu apa? Syukur itu pada mulanya berarti membuka. Orang kikir, dia tutupi duitnya. Ya. Orang yang syukur, dia buka, dia beri, dia tidak sembunyikan. Syukur menampakkan nikmat Allah. Karena itu kalau lebaran pakai bajunya yang indah, kita menampakkan itu. Kita menampak syukur, menerima yang sedikit dan menganggapnya banyak. Itu syukur. Syukur memberi yang banyak dan menganggapnya sedikit. Itu tujuan syukur. Itu di lebaran ini begitulah kita. Itu sebabnya setelah Ramadan, itu bulan namanya bulan apa? Syawal. Apa artinya syawal? Mengangkat, meningkat. Jadi dengan puasa, selesainya puasa, meningkat amal kita, meningkat pengabdian kita, meningkat upaya-upaya positif kita. Itu tujuan dari la'allakum tashkurun, bersyukur. Ya Allah, saya sudah dapat nih sedikit. Yakinlah, yang sedikit disertai dengan syukur menjadi banyak. Yang banyak tanpa syukur menjadi sedikit. Itu yang kita lihat dalam Al-Quran. Ketaatan kita bertambah. Itu sebabnya orang berkata, laisal id liman labisal jadid, walakinnal id liman ta'atuhu yazid. Bukannya lebaran itu dengan berpakaian baru, tapi berlebaran itu adalah ketaatan yang meningkat. La'allakum tashkurun. Jadi lebaran kita bukan foya-foya. Lebaran kita zikir, mengagungkan Allah, menerima dari Allah. Menarik ibu-ibu. Saya pribadi punya catatan khusus menyangkut apa yang sering kita dengar dalam masyarakat. Boleh jadi di TV juga katanya ini hari kemenangan, ya. Benar. Menang lawan siapa nih? Tidak tahu. Menang lawan siapa? Kalaupun mau berkata menang, itu menangnya dalam pertempuran, bukan dalam peperangan. Ya beda itu, ya. Pertempuran sekali. Ada orang menang dalam pertempuran, kalah dalam peperangan. Hidup ini perjuangan. Hidup ini melawan setan. Sampai kapan mau lawan setan? Sampai kapan? Sampai mati. Ya toh? Jadi sekarang satu Syawal udah menang, sudah selesai perjuangan. Belum. Jadi jangan berkata kemenangan. sejahtera bukan hari kemenangan. Kalaupun mau berkata kemenangan, kemenangan dalam pertempuran. Kita masih berjuang atau tidak sekarang? Kita masih bertempur atau tidak? Itu sebabnya tempat sholat dinamai mihrab, tempat berperang melawan setan. Mari kita kembali melihat ayat-ayat Al-Quran. Ada orang yang menduga atau menerjemahkan kata al-faizin minal a'idin, semoga kita kembali kepada fitrah kita, kesucian kita, dan katanya semoga kita memperoleh kemenangan, ya toh? Kita lihat dalam Al-Quran kata al-faizin dalam berbagai bentuknya terulang 33 kali. Oke. Okay? Hanya sekali, saya ulangi, hanya sekali ada kata afuz, saya memperoleh fauz. Fauz itu dalam bahasa Al-Quran adalah memperoleh apa yang diharapkan atau terhindar dari bencana, itu fauz. Nah, sekarang kita mau bertanya, apa yang Anda harapkan? Ingat tadi, taqabbalallah, semoga Allah menerima. Itu kan yang kita harapkan. Kalau Allah menerima ibadah kita, dapat sorga atau tidak? Sorga. Kalau begitu, fauz itu, orang faiz itu adalah orang yang diterima amalnya oleh Allah, diampuni dosanya, dan mendapatkan sorga. Ya. Jadi jangan kaitkan dengan kemenangan. Semua kata-kata yang menggunakan kata fauz dalam berbagai bentuknya itu bermakna pengampunan Allah dan perolehan sorga. Saya kira kita lanjutkan lagi. Jadi kemenangan itu belum kita dapatkan pada hari ini ya, belum Pak? Belum kita dapatkan kita pada hari ini. Ya? Belum kita dapat. Kita masih harus terus berjuang. Baik. Tapi kita optimis. Yeah. Ya kan? Kita optimis bahwa kita akan memperoleh kemenangan itu. Kita nanti akan membaca beberapa ayat yang berbicara tentang siapa itu orang yang faiz. Siapa itu orang yang memperoleh apa yang kita harapkan? Baik, nanti kita lanjutkan kembali, Pak. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah Spesial Idul Fitri. Sebelumnya Pak Kurai sudah menjelaskan bahwa kita pada hari ini bukan hanya saling memaafkan dan juga memberi maaf, tapi kita harus bersyukur. Kadang-kadang ini yang banyak dilupakan oleh kita semua. Syukur itu Pak Kurai sudah menjelaskan ada beberapa, salah satunya adalah menampakkan nikmat yang sudah Allah berikan pada kita dan juga menerima yang sedikit dan menganggapnya banyak. Syukur itu adalah peningkatan. Dengan selesai kita berpuasa, meningkatlah amal ibadah puasa kita. Dan lebaran itu seperti yang kita biasakan, lebaran baju baru ya Bu ya. Tadi Pak Kure sudah menjelaskan bahwa lebaran itu bukan hanya sekedar baju baru, tapi lebaran itu adalah meningkatkan keimanan kita. Kita akan lanjutkan kembali Pak, silakan Pak. Ya, jadi mari kita kembali membuka lembaran Al-Quran untuk melihat siapa yang dimaksud dengan al-faizin itu kan kita, semua kita in al-faizin. Ada 4 ayat yang memberikan gambaran tentang al-faizin atau al-faizun. Yang pertama itu ayat di surat At-Taubah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, berhijrah, meninggalkan keburukan untuk melakukan suatu kebaikan dan berjuang dengan harta mereka dan diri mereka, mereka itu memperoleh kedudukan yang lebih tinggi dan mereka itulah al-faizun. Siapa sekarang al-faizin? Yang berjuang, yang beriman, yang mengorbankan waktunya, hartanya, dirinya, itu orang yang beriman. Minal aidin wal faizin, apa artinya? Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang berjuang meningkatkan iman kita. Ya, itu. Yang kedua, Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallah fa ulaika humul faizun. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan kagum kepada Allah dan Rasulnya, kagum, mereka itulah al-faizun. Taat kepada Allah dan kagum. Nah, sekarang bisa kagum kalau tidak mengenal. Nah, pelajari Allah, pelajari Asma'il Husna itu, pelajari sifat-sifat Allah. Itulah al-faizun. Nah, semoga kita termasuk al-faizin, dalam arti semoga kita lebih kenal Tuhan. Jangan cuma kenal Tuhan siksanya pedih, ya kan? Jangan cuma kenal Tuhan bahwa dia maha pengampun, ada yang lain, banyak sifat-sifat Tuhan. Itu al-faizun. Kita lihat yang ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang telah dipersiapkannya untuk hari esok. Jangan hanya di sini dan sekarang. Punya duit jangan habiskan sekarang. Masih ada besok kan? Besoknya masih ada besok. Setelah mati masih ada besok. Siapkan untuk itu. Baru dia katakan wala takudu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah sehingga lupanya kepada Allah menjadikan dia lupa diri. Jangan begitu. Ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang yang fasik, yang durhaka. Wala yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidak sama penghuni neraka dan penghuni sorga. Penghuni sorga itulah al-faizun. Jadi saya sekali lagi ingin berkata, jangan mengartikan lebaran ini kemenangan, kemenangan, kemenangan. Karena kalau kemenangan kita foya-foya, kemenangan kita lupa diri. Padahal ini yang saya ingin kaitkan lagi satu ayat dengan syukur. Kita kan disuruh syukur ya. Siapa yang suruh kita tidak syukur? Setan. Mari kita baca satu ayat yang berbicara tentang setan. Setan itu dalam Al-Quran ada dikatakan begini. Waktu dia diusir Allah dari sorga, turun ke bumi. Allah berfirman, inna alaika la'anati ila yaumiddin. Kamu saya kutuk sampai hari kiamat. Iblis berdoa, ya Allah tangguhkan saya. Allah menjawab, okay, saya tangguhkan kamu sampai waktu tertentu. Itu setan mau goda kita sampai dalam kubur. Dia mau goda kita sampai dalam kubur. Tuhan berkata tidak, hanya sampai di dunia. Di kubur kamu sudah tidak bisa menggoda, sudah selesai persoalan. Ila yaumil waqtil ma'lum. Apa kata setan? La atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim. Saya pasti goda manusia ini dari depan, dari belakang, dari kiri dan dari kanan sehingga engkau ya Allah tidak mendapatkan mereka pandai bersyukur. Coba deh. Jadi sampai kapan kita berjuang ini? Sampai mati. Sudah menang atau belum? Belum menang. Ini bukan hari kemenangan ini. Ini kalau mau diartikan kemenangan, baru kita selesai bertempur. Satu pertempuran, pertempuran masih akan ada terus sampai hari kiamat. Itu sebabnya Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Allah sampai mati. Kalau sudah mati sudah boleh tidak sembah Allah. Saya kira itu ya. Baiklah, pemirsa tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah Spesial Idul Fitri. Alhamdulillah di hari yang fitri ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk menimba ilmu. Tadi apa yang sudah Bapak Kure sampaikan menarik sekali Pak, karena saya juga baru tahu bahwa hari ini adalah bukanlah hari kemenangan ya Pak ya. Kalau kita sudah dinyatakan kemenangan, pada akhirnya nanti kita jadi malas untuk berbuat yang lebih baik lagi karena kita sudah menang kan Pak. Nah sekarang yang saya mau tanya adalah Pak, kita kalau merayakan Idul Fitri di kita sendiri kan, ini kan saling memahami memaafkan, kita biasanya sowan ke keluarga, kita makan ketupat bareng ya Bu ya. Nah ini bagaimana Rasulullah sendiri merayakan Idul Fitri Pak? Apakah sama seperti kita atau kita memang mengikuti contoh beliau atau seperti? Prinsip-prinsip dari ajaran Rasul menyangkut Idul Fitri diikuti oleh semua, seharusnya diikuti oleh semua umat Islam di mana dan kapanpun. Prinsip-prinsip Rasul bergembira, Rasul tertawa, Rasul memakai baju baru atau menganjurkan memakai baju baru. Bahkan Al-Quran itu Allah berfirman, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Setiap kamu pergi ke masjid untuk sholat, pakai pakaian indah, apalagi lebaran. Tetapi setiap masyarakat, setiap daerah itu punya budaya yang bisa berbeda antara satu dengan yang lain. Ya, kita kan makan ketupat ya. Ada mungkin kalau yang saya tahu di Mesir tidak ada ketupat. Ada orang kita di sini menyambut lebaran nyekar, ya. Gitu. Kalau di Saudi dia katakan tidak ada itu nyekar. Walaupun pada prinsipnya ziarah kubur boleh. Kita di sini di Mesir itu hari lebarannya yang orang pergi ke kuburan. Jadi itu beda-beda, tapi prinsipnya lebaran itu zikir, makan dan minum itu perlu sehingga tidak boleh puasa lagi. Tapi makan dan minum itu untuk mendukung zikir. Zikir bisa bermacam-macam, saya kira itu cara. Baiklah, saya akan berikan kesempatan pada yang nggak bisa hadir sini Pak untuk bertanya. Silakan kita saksikan tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita. Pak Kurais, saya ingin bertanya, apakah benar dalam menyambut Idul Fitri itu kita dianjurkan meluapkan kegembiraan? Sebaiknya dalam bentuk apa kegembiraan itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gembira itu macam-macam, itu juga seperti apa yang saya katakan. Mau gembira memperdengarkan musik, silahkan, asal musiknya musik pilihan, jangan yang hura-hura. Mau gembira dengan berpelukan, ya, boleh aja, asal jangan berpelukan yang bukan mahrimnya. Nah, ya kan? Itu kan semua tanda-tanda kegembiraan. Mau bergembira dengan kumpul orang, ayo bagi-bagi hadiah. Kita biasa terhadap anak-anak kan biar gembira lantas diberi ini. Jadi bermacam-macam bentuk kegembiraan. Hanya saja harus diingat, kegembiraan itu jangan sampai melampaui batas-batas yang dibenarkan agama. Mau bergembira dengan makan enak silahkan, tapi jangan lepas kendali. Saya kira itu. Ingat bahwa ketika kita berpuasa, kita berusaha mengendalikan nafsu, ya. Jangan lantas sudah menang bebas kendali, itu tidak benar. Kita disuruh bergembira, kita dan karena kita disuruh bergembira, boleh jadi ketika kita lebaran itu ada keresahan. Bisa saja kan ada keresahan. Nah, disinilah tempatnya optimisme. Iya, saya belum dapat rezeki ini, saya belum begini, bagaimana? Optimislah, sehingga optimisme ini menjadikan Anda lebih lapang dan lebih gembira. Saya kira itu. Baiklah, nah, kalau misalkan gini Pak, tadi kan Rasulullah aja menyuruh kita untuk bergembira, tapi ada beberapa sebagian ada yang menyatakan bahwa saatnya justru di Idul Fitri ini kita harus bersedih. Bersedihnya bahwa karena kita sudah ketinggalan bulan Ramadan, di mana belum tentu kita bisa mendapatkan bulan Ramadan berikutnya gitu. Apa seharusnya? Tidak harus seperti itu. Kalau itu yang ingin diterapkan, bersedihlah disertai dengan optimisme. Harus optimis ya. Tetap harus optimisnya. Waduh, bulan puasa telah pergi. Itu mungkin bisa dirasakan saat-saat akhir terbenamnya matahari kan. Tetapi optimisme tetap ada. Kita insya Allah, ya Allah, mudah-mudahan ketemu lagi dengan bulan ini, sehingga kita tidak larut dalam kesedihan. Ada bahkan bisa jadi ada orang yang meninggal keluarganya pada lebaran kan. Iya. Kita sedih, wajar sedih. Tetapi jangan larut di dalam kesedihan. Insya Allah kita akan ketemu, kita juga akan menuju ke sana. Demikian seterusnya. Baik, okay. Saya akan beri kesempatan pemirsa yang di sini untuk bertanya, Pak. Silakan, Ibu, pertanyaannya. Nama saya Wiwin dari Majelis Taklim Al-Husna Pertamina Simpruk. Yang saya ingin tanyakan, Pak, bagaimana kita menampakkan nikmat sebagai bentuk syukur tanpa terjebak dengan riya? Karena seolah-olah kita ingin orang lain melihat apa yang kita miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu, Bu, selain optimis, Ibu juga harus bersabar ya, Bu, karena jawabannya tidak akan langsung dijawab oleh Pak Quraisy. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah Spesial Idul Fitri. Kita akan, Bapak boleh menjawab pertanyaan Ibu, bahwa bagaimana kita menampakkan rasa syukur tanpa menimbulkan riya. Kadang-kadang gitu, baju baru nih, mahal nih harganya nih, atau gimana gitu, bagaimana, Pak? Bagus, bagus. Dua hal, ada dua pertanyaan sebenarnya jadinya dengan wajibar. Kita lihat dulu, kita lihat syukur apa. Tadi saya katakan syukur memberi yang banyak tapi menganggap sedikit. Iya tak? Nah, Ibu sekarang memberi, Ibu anggap sedikit. Kalau anggap sedikit itu bisa jadi riya atau tidak? Jadi selama bersyukur tidak mungkin ada riya, karena menganggap sedikit. Waktu ini saya malu beri sedikit. Jadi tidak ada riya kan? Nah, karena itu agama pun menganjurkan jangan malu memberi sedikit. Kenapa? Kita lihat logikanya. Sedikit itu lebih banyak dari tidak. Jadi sekarang dihilangkan rasa malu itu, tetapi riaknya tidak muncul. Sedikit lebih banyak dari tidak. Sedikit yang berulang-ulang menjadi banyak. Jadi nanti kesimpulannya banyak, tetapi waktu kita memberi, ini sedikit nih, ini sedikit nih, saya mestinya beri lebih banyak. Jadi selama ada syukur, tidak mungkin ada riak. Nah, yang kedua kita lihat, syukur itu terima kasih. Salah satu ya. Kalau Ibu berterima kasih, Ibu mengucapkan alhamdulillah, itu caranya ada tiga. Bisa jadi di dalam hati, bisa jadi dengan ucapan, bisa jadi dengan perbuatan. Ya, tiga itu. Nah, sewaktu memberi, bersyukurlah. Pertama dengan hati, ya Allah, Engkau telah memberi saya sesuatu yang menjadikan saya dapat memberi. Ada riya sekarang atau tidak? Tidak ada, karena kita itu hati. Sampaikanlah kepada yang diberi, ini ada sedikit rezeki, maaf ya, hanya sedikit. Itu tidak. Nah, perbuatan itu adalah pemberian. Jadi kalau syukur tidak akan ada riya, karena kita sadar bahwa itu dari Allah, bukan dari kita. Saya kira itu. Baik, mananya. Kita akan beri kesempatan untuk pertanyaan lagi. Silakan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang optimisme pada Lebaran ini, Pak. Biasanya rasa optimisme itu tidak bertahan lama, apalagi jika dalam kehidupan sehari-hari ada banyak permintaan atau doa yang tidak terkabul. Bagaimana seharusnya sikap kita dalam hal ini, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang optimisme karena mungkin doa tidak berkabul ya, atau berlanjut ini. Nah, begini Bu, jangan pernah menduga bahwa doa yang tulus tidak terkabul. Itu dulu satu. Nah, semua doa yang tulus dikabulkan Tuhan. Hanya bisa jadi ditangguhkan, bisa jadi sudah dikabulkan tapi Ibu tidak sadar. Ya kan? Bisa jadi dikabulkan, diberi yang lebih baik, kita tidak sadari itu. Jadi tidak ada saat atau sesaat pun dalam hidup muslim yang boleh kehilangan optimisme. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang durhaka. Kita tidak jadi optimis. Ini kenapa begini optimis marah? Itu sebabnya di dalam Al-Quran ada dikatakan inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tahu artinya apa itu? Satu kesulitan disertai, bukan sesudah, disertai oleh dua kemudahan. Hanya dua kemudahannya biasa orang karena putus asa tidak ini, udah diam aja, menggerutu terus. Ada di celahnya dua kemudahan, dua. Nah, cari, usahakan. Itu ada yang berkata apa? Tertawalah, tersenyumlah. Niscaya dunia seluruhnya tersenyum dengan Anda. Sedihlah, Anda sedih sendirian. Ya. Saya kira itu. Jadi kita jangan sampai kehilangan optimisme, ya, sama sekali. Kan kita sampai pada kesimpulan kita. Kesimpulan, saya kira ibu-ibu para pemirsa sudah bisa simpulkan ya, bahwa kita berlebaran itu intinya adalah kita bergembira tetapi terkendali. Kita intinya adalah bersyukur kepada Allah apapun yang kita alami. Intinya adalah kita optimis menghadapi masa depan. Bangsa kita ini akan jaya. Optimislah. Asal Anda syukur. Ya. Asal Anda terus meningkatkan upaya Anda untuk ini. Optimislah, Tuhan mengampuni kita betapapun besarnya dosa kita. Karena itu kita, ya Allah, semoga Tuhan menerima kita. Jadi optimisme ditanamkan di sini. Kecerahan, kesediaan untuk memberi maaf, kecerahan, kegembiraan, pengendalian diri, itu sebenarnya makna lebaran. Jadi kita gembira, gembiralah, optimislah. Saya kira itu yang. Baik. Jadi sekali lagi selamat lebaran. Taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Setiap tahun bapak-bapak, ibu-ibu selalu dalam kegembiraan dan kejayaan. Amin. Saya juga mau minta maaf sama Pak Quraiz kalau selama ini ada perkataan saya kurang berkenan ya Pak ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi Pak bulan puasa berikutnya insyaallah. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak-bapak juga Ibu yang sudah hadir sini. Selamat lebaran, mohon maaf lahir batin. Juga terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Saya Ineke Kusarawati dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua bersama sanak saudara.